begitu Jakarta bergerak bagus, seluruh Indonesia bergerak bagus. Beberapa waktu yang lalu, sepertiga hidup digerakkan, seluruh Indonesia sepertiga hidup. Supaya kita pahami, karena apa Pak sekalian? Bapak lihat kemuliaan-kemuliaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada Jakarta. Jamaah-jamaah asing yang datang, itu mesti ke Jakarta dulu. Boleh dibilang jarang sekali, sekarang ini karena ada tiket-tiket langsung saja. Ada jamaah yang dari Malaysia ke Ujung Pandang, dari Malaysia ke Manado, tapi itu jumlahnya sangat kecil. Tapi sebagian besar jamaah asing itu mampir di Jakarta dan bergerak dulu di Jakarta. Maknanya apa? Teman-teman kita di Jakarta ini diberi Allah SWT kesempatan untuk menyerap sebanyak-banyaknya pengalaman jamaah-jamaah asing. Maka oleh sebab itu, sekalian, perkara ini adalah kita pahami betul-betul, sehingga insya Allah dengan ini memberikan semangat kepada kita yang semakin hari semakin baik. Kemudian yang kedua, Pak sekalian, perlu kita pahami betul-betul, hendaklah nanti musyawarah-musyawarah berikutnya perlu kami sampaikan, dan nanti tolong disampaikan kepada semua halakah di Jakarta. Pak sekalian, bahwa musyawarah Jakarta ini kalau diumumkan itu hanya mengingatkan saja. Karena kita sudah membuat agenda dalam satu tahun bahwa musyawarah Jakarta adalah setiap minggu kedua setiap bulan, setiap dua bulan, setiap minggu kedua, supaya diumumkan di halaqah-halaqah, supaya teman-teman tahu bahwa setiap minggu kedua asar Sabtu sampai zuhur Ahad ini adalah musyawarah Jakarta, supaya semua teman-teman halaqah menyiapkan waktunya, terutama penanggung jawab halaqah supaya hadir. Seperti kita lihat tadi asensi pagi ini Pak, tadi malam hadir berapa tuh? 78, sekarang 108, ada peningkatan yang bagus. Beberapa bulan yang lalu justru minggu pagi lebih sedikit, tapi bapak-bapak sekalian yang tidak hadir tadi malam, dia tidak duduk dalam majelis Kapuzari. Sementara majelis Kapuzari ini adalah pengurusan kerja, maka ketinggalan satu sesi yang sangat-sangat-sangat penting. Aku sudah itu Pak sekalian, tolong sampaikan kepada teman-teman di halaqah, dalam penanggung jawab halaqah, orang-orang lama di halaqah, di muhalah, mengacur hisab keluarnya. Ya. Atau kalau dia masih sedang keluar, kalau dia jadi amir, serahkan amir kepada orang lain, kepada amir, datang makan Jakarta. Ya. Musyawarah di Jakarta ini sangat penting untuk meluruskan kerja dan mengangkat kerja kita. Apa ya? Setiap minggu kedua asar, dari asar hari Sabtu sampai dulu hari Ahad, kami tadi sedang berbincang-bincang, mungkin dalam keadaan atau waktu lain kita akan musyawarakan, mungkin waktu musyawarah Jakarta ini sudah waktunya ditambah mengingat banyaknya kerja kita kemarin. Arahan masyarakat kita itu kalau kita pikirkan ngeri kita kebayang, begitu banyaknya arahan-arahan yang harus segera kita realisasikan. Tadi malam sedikit sudah di depan. Dapat ya? Kemudian untuk jamaah tashkil, musyawarah tashkil adalah setiap Ahad kedua. Jadi setiap Ahad kedua ini setiap bulan. Orang Jakarta punya gawe tashkil setiap Ahad pagi, minggu kedua. Kalau bertepatan dengan musyawarah Jakarta, maka tashkil tetap di minggu kedua, tetapi dimulai dari hari Sabtu pagi sampai zuhur. Asalnya bermusyawarah Jakarta. Paham Pak ya? Tashkil tiap minggu kedua, musyawarah Jakarta tiap minggu kedua. Kenapa kita buat minggu kedua? Karena di minggu pertama biasanya ada jadwal musyawarah Indonesia. Ini supaya dipahami, disampaikan kepada halaqah dan orang-orang tanggung jawab halaqah, orang-orang lama, orang-orang muhalah, betul-betul diberitahukan untuk hadir di dalam pertemuan ini. Kami penting untuk kita mengevaluasi kerja dan meningkatkan kerja. Jadi sebelum kita mulai pembahasan, kita sampaikan dulu supaya nanti tidak ketinggalan, supaya disampaikan. Baik, Pak sekalian. Bapak sekalian, kita duduk di majelis ini pagi ini sama-sama, yaitu untuk mudhakarah. bagaimana kerja makomi yang dikerjati oleh orang-orang tua kita di Indonesia. Apalagi bertepatan kita beberapa minggu yang lalu baru menyelesaikan musyawarah Indonesia di Mizamuddin setiap 2 tahun sekali. Maka kedudukan musyawarah ini sangat penting. Maka hendaknya arahan-arahan yang disampaikan kepada teman-teman di mualaf, disampaikan kepada teman-teman di halakah. Dapatnya untuk dipahami betul-betul Pak sekalian, tidak ada arahan-arahan baru. Semua arahan adalah dari dulu sampai sekarang arahannya adalah sama, karena kerja ini telah sempurna. Yang ditingkatkan adalah penekanan-penekanan pada poin-poin tertentu, peningkatan-peningkatan kerja. Kita 4 hari betul-betul para masyayikh kita memberikan penekanan yang luar biasa kepada amal makmumi di Indonesia. Masyayikh kita mengatakan asas kerja dakwah ini ada 2. Barang siapa menjaga 2 asas, 2 fondasi dalam dakwah ini, maka Allah akan jaga dia sampai akhir hayat dia dalam dakwah. Yang pertama, niat yang betul. Dan niat ini perlu dikontrol. Maka setiap mudakara selalu saya sampaikan 2 perkara ini, karena perkara ini perkara penting. Niat yang betul. Apa niat kita dalam dakwah? Semua gerak kita dalam dakwah hanya dengan satu tujuan dan satu niat, hanya untuk menyenangkan Allah. Jangan coba-coba ada kepentingan-kepentingan selain itu di dalam dakwah. Contoh sudah banyak, seluruh dunia, tidak perlu kita sebutnya. Orang-orang yang tidak meletakkan niatnya dengan betul dengan dakwah, dia dalam bahaya besar. Maka semua gerak kita dalam dakwah, jangan ada tujuan lain. Satu saja tujuan, untuk menyenangkan Allah, supaya Allah ridha dengan kerja kita. Ya? Karena nanti akan datang satu keadaan, orang-orang ahli dunianya akan mendatangi markas-markas dakwah, dan dia akan datang dengan caranya sendiri. Maka orang-orang pekerja dakwah yang tidak menjaga niatnya dalam keadaan itu, dia dalam bahaya besar. Maulana Ilyas berulang kali mengatakan perkara ini. Maulana Ilyas telah mengatakan, perkara yang paling saya takuti apabila nanti usaha dakwah sudah tersebar di mana-mana dan ahli-ahli dunia telah mendatangi markas-markas dakwah. Maaf, ribu-ribu maaf. Ini perlu kami sampaikan. Jadi niat ini betul, jangan ada kepentingan lain dalam dakwah kecuali untuk menyenangkan Allah dan bagaimana supaya Allah redha dengan kerja kita. Tadi pagi sudah kami sebutkan, jangan sampai kita menjadi orang yang sata-sata di bumi luar biasa, 4 bulan tiap tahun, 90 negara, tapi nanti di akhirat kita mati dibuka sata-satanya tidak ada. Ini penting, Pak. Jadi niat supaya betul-betul kita sama-sama. Saya berbicara untuk diri saya, bukan untuk bapak-bapak sekali. Insya Allah kita mengambil manfaat sama-sama. Kemudian yang kedua, Pak sekali, yang tertib yang betul. Dalam dakwah ini, jangan kita menjaga tertib dengan betul. Apa maknanya tertib dengan betul? 100% ikut arahan masyarakat. Jangan tambah, jangan kurang. Jangan bikin inovasi-inovasi. Ikut arahan, jalankan. 2 tahun sekali kita datang ke Nizamuddin, dengar arahan, amalkan. 2 tahun kemudian, laporkan. Nanti kita diarahkan lagi, kerja lagi. 2 tahun lagi, balik lagi, laporkan lagi. Terima arahan, penekanan. Kerjakan lagi, 2 tahun. Begitu, sampai kapan, Pak? Sampai mati. Ya? Jadi target dakwah itu, niat ila yaumil qiyamah, kerjanya sampai mati. Maka sebab itu sekalian, penting kita untuk berdekatan dengan para masyayikh kita. Maka dianjurkan sekurang-kurangnya 2 tahun sekali jumpa dengan masyayikh, apalagi orang-orang lama. Nah, maka dalam musyawarah kita di isma-isma besar di Tongi, di Raiwe, itu kita beri perhatian. Khidmat 2 bulan di Nizamuddin, itu kita beri perhatian. agar supaya kita jumpa dengan masyayikh. Karena kalau kelewat 2 tahun kita tidak jumpa masyayikh, Pak, kadang-kadang tanpa kita sadari dakwah kita ini sudah bengkok, sudah pakai cara kita sendiri, sudah pakai inovasi-inovasi sendiri. Maka insya Allah kita jaga 2 perkara ini, niat yang betul dan tertib yang betul. Bapak-bapak sekalian, para masyayikh kita kemarin di dalam musyawarah di dalam masjid betul-betul memberikan penekanan yang sangat-sangat-sangat kuat sekali di dalam makom. Karena bapak beliau melihat secara umum makom ini di Indonesia ini memang menurun. Dan setiap masyayikh kita yang datang, kalau kita ada istimewa, ada jur, selalu penekanannya di makom. Kenapa Pak Makomi? Karena seperti kita ketahui, usaha dakwah ini seperti dua sayap, sayap kanan, sayap kiri, satu Makomi, satu Itikali. Makomi ini untuk tegakkan agama, wujudkan agama dalam diri kita. Itikali untuk sebarkan agama. Maka agar supaya agama terjaga dalam diri kita, iman terjaga dalam diri kita, kuncinya Makomi. Kuncinya Makomi. Kalau makomi kita tidak hidup, maka kita dalam bahaya besar. Dan untuk diketahui, kedudukan makomi di dalam pembentukan iman itu adalah 3 kali dibandingkan dengan itikali. 75% kekuatan iman itu dibentuk di makomi, 25% di itikali. Maka kalau makomi tidak kita kuatkan, kita dalam bahaya besar. Sehingga disebutkan semua masalah dunia akhirat kita ini nanti selesainya di makomi. Karena apa sekalian, di makomi itulah terjadi pembentukan sifat. Ya? Mujahadah terbesar itu di makomi. Para nabi kerja makomi. Maka sering dalam mudah-mudahan saya sering kadang-kadang tanya kepada teman-teman, lebih enak mana Pak, jauhlah di makomi atau jauhlah di Pakistan atau jauhlah di London? Semua menjawab enak di Pakistan, tidak keliru. Karena di makom itu begitu, Pak, pembentukan sifat itu di makom. Bahkan sebenarnya masyarakat kita, asas kerja dakwah itu di mualaf, akar, Pak, akar kerja dakwah itu di mualaf, bukan di markas, bukan di halakat. Apa kerja mualaf? Makomi, masturoh, pemuda pelajar, dan khidmat ulama. Empat tanggung jawab orang mualaf. Maka kalau akar ini kita perbaiki, seperti kita tahu setiap pohon kalau akarnya bagus, maka pasti akan memunculkan batang yang bagus. Kemudian akan memunculkan dahan dan rantai yang bagus. Kemudian akan memunculkan buah apa, daun-daunan yang rimbun. Kemudian akan memunculkan buah yang bagus. Maka mualaf yang sempurna itu akan memunculkan buah yang bagus. Maknanya kesempurnaan agama di dalam proses iman, ibadah, muamalah, muasyarah, akhlak. Mana saat kemarin memberikan penekanan yang sangat kuat, tangisan kamu di malam hari tidak ada orang yang tahu, tetapi yang dilihat oleh umat di kampung kamu adalah muamalah, muasyarah, akhlak. Untuk membangun muamalah masyarakat, tidak ada pintu kecuali menyempurnakan makom. Tadi pagi dalam mudzakarah ditegaskan lagi. Jadi makom ini sangat penting. Maka di sebuah tubuh sekalian, mari kita sama-sama mengingat-ingat kembali, memudzakarahkan perkara ini. Ini mudzakarah, Pak, bukan bayang. Saya pun belum tentu ingat satu persatu, belum tentu juga saya amalkan semuanya. Tetapi musyawarah terus-terus saya menyampaikan mudzakarah makomi, seberapapun beratnya saya duduk di depan bapak-bapak sekalian. Ini bukan bayan, ini mudzakarah. Kita saling ingat-ingatkan, mengulang-ulang bagaimana nanti sepulang kita dari majelis ini. Maka sebab itu bapak sekalian, tadi sudah kita sampaikan, asas kerja, akar kerja dari pendapat ini adalah mualaf. Akar kerja adalah mualaf. Maka apabila mualaf kerja mualaf sempurna, maka akan muncul kualitas-kualitas prima, akan muncul berlian-berlian dari mualaf. Orang-orang yang telah menggunakan iman, ibadah, muamalah, masyarakat, yang ini akan dilihat oleh orang di kampung kita. Bapak dan saudara sekalian, yang pertama kerja kita adalah makomi. Sama-sama kita tahu bahwa di dalam amal makomi ini ada 5 perkara yang perlu kita perhatikan. Yaitu yang pertama musyawarah harian. Yang kedua adalah taklim di masjid dan di rumah. Yang ketiga adalah 2,5 jam kalau kita belum mampu. Kalau mampu kita buat usaha memakmurkan masjid. 8 orang pekerja dakwah minimum. 8 orang minimum. Kalau kurang dari 8 dia masuk di 2,5 jam. Lebih dari 8 boleh. Syaratnya minimum 8 UMM. Supaya nanti ada yang taklim, ada yang bicara iman, ada yang istighfar, ada yang keluar. Maka kalau tidak 8 tidak memenuhi persyaratan ini. Yang keempat jawlah 1, jawlah 2. Yang kelima adalah keluar tidak hadir bersama orang makmum. Perkara ini kemarin oleh masyarakat kita betul-betul ditekankan untuk disempurnakan. Untuk disempurnakan. Dan setahu kami, yang namanya mudhakar makmum ini, Masya Allah, gak tahu sudah berapa ratus kali di masjid Kebun Jeruk. Istimewa-istimewa besar, jor-jor budama besar, juga tetap ada, selalu ada mudhakar makmum. Yang perlu kita pertanyakan dan kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, dengan mudhakar begitu banyak, kenapa amal makmum kita di Indonesia secara keseluruhan? Sebagai perbandingan, supaya timbul kerisauan di dalam diri kita. Jumlah masjid di Indonesia yang saya tahu dari tim data, yang tim data katanya mengcopy data dari BPS atau dari Departemen Agama, kalau saya tidak salah. Tercatat kalau saya tidak salah sekitar 738.000 sekian masjid di Indonesia. Tetapi kemarin satu orang tua kita mengatakan, katanya di Indonesia ini sekarang masjid sudah 1 juta. Wallahu a'lam, mana yang betul? Kita anggap saja yang banyak. Mudah-mudahan di Indonesia ini sudah ada 1 juta masjid. Ya Pak ya? 1 juta masjid yang hidup 5 amal sempurna. Yang hidup 5 amal sempurna. Berapa Pak? Berapa Pak? Indonesia sekitar 3.800 masjid. Masjid di seluruh Indonesia 1 juta. Yang hidup 5 amal sempurna 3.800 masjid. Masih kurang banyak atau kurang sedikit? Maka malah saat kemarin langsung mengatakan, maka saya sampaikan kepada teman-teman apa arahan masyaikh yang disebutin. Arahannya satu saja. Gak banyak-banyak, satu. Apa itu? 1 juta masjid di negeri kamu. 2 tahun lagi kamu datang ke Nizamuddin untuk musyawarah di Indonesia. Dari 1 juta masjid di kampung kamu itu, semuanya sudah hidup 5 amal makom. Ini harapan masyarakat kita. Mungkin gak Pak? Kalau Allah bersama kita mungkin. Kalau Allah gak bersama kita gak mungkin. Jadi jangan bilang, duh ini sudah 39 tahun, karena tahun depan lah insya Allah kita umur panjang, masjid Kebun Jeruk ini umurnya jadi markas dakwah Indonesia tahun yang ke-40, tahun depan. Ya? Jadi 40 tahun kerja dakwah, kami tidak mengecilkan kerja orang-orang terdahulu, tetapi untuk memacu semangat kita, berapa banyaknya hutang kita ini. 1 juta masjid baru 3.800. Maka mari kita kerja sungguh-sungguh atas perkara ini. Para masyayikh kita katakan, nanti kalau di seluruh alam, seluruh masjid, seluruh alam sudah hidup amal masjid Nabawi di zaman Nabi, seluruh masjid, seluruh alam, maka derajat umat ini akan dinaikkan Allah Subhanahu wa taala seperti derajatnya para sahabat radhiyallahu anhu. Berarti apa Pak? Analoginya, derajat umat ini akan naik melalui apa? Amal makomi. Balik lagi makomi Pak. Semua masalah yang terjadi di dalam atau di luar dakwah, di dalam atau di luar markas, di di dalam atau di luar orang Islam, itu mulainya kuncinya dari makom. Kenapa kita seperti ini? Kenapa negara seperti ini? Makomi. Kuncinya itu makomi. Maka kita semua niat sepulang dari majelis ini, bagaimana kesungguhan kita dalam menghidupi makom. Jadi utama sudah cukup, sudah terlalu banyak. Hanya perlu penekanan beberapa poin. Masa bapak-bapak masih perlu dibuta kalori jauh lah. Masa masih perlu dibuta kalori 2,5 jam. Masa masih perlu dibuta kalori taklim di rumah sama taklim di masjid. Kan belum coba. Koran 4 bulan dibuta kalori 2,5 jam. Mestinya kan sudah paham. Cuman sekarang bagaimana supaya muncul kekuatan di dalam diri kita, supaya kita ini punya kekuatan apa? Sekarang yang terjadi di Indonesia adalah itu. Yang dikatakan orang gak paham makom itu kecil sekali. Jamaah 3 hari pak, paham makom. Dia sudah jauh lah, dia sudah taklim, dia sudah keluar 3 hari, gak nunggu 4 bulan. Tapi kenapa tidak terangkat di makom? Maka inilah apa yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Bagaimana anda pak, betul-betul malam hari pak, merengek-rengek kepada Allah SWT. Sampaikan ya Allah, kami ini lemah. Tanggung jawab yang kau berikan kepada kami sangat berat. Maka tolonglah kami. Kerja dakwah ini pak posisinya 90% kerja malam hari, 10% kerja siang hari. Mari kita lihat ibadah malam hari kita, rengekan kita malam hari kita. Tadi pagi mudah-mudahan habis subuh ditekankan perkara-perkara ini. Dakwah itu nanti akan bekerja, akan berada pada diri orang-orang soleh saja. Nah, maka perlu pak kita tingkatkan hubungan dengan langit. Maka oleh sebab itu sekalian perlu ditekankan lagi agar supaya amal makom itu betul-betul kita kuatkan. Musyawarah harian kita kuatkan. Masya kita kemarin memberikan penekanan yang sangat kuat. Jangan kamu terjebak di dalam firqah-firqah. Karena sekarang ini dipandang oleh beliau, di Indonesia ini seperti ada pemisahan orang yang sudah keluar dan orang yang belum keluar. Di antara pekerja dakwah sendiri menganggap, oh saya berteman dengan orang-orang yang sudah keluar, yang sebelah sana itu orang yang belum keluar. Perkara ini supaya dihilangkan. Istilah-istilah karbon supaya dihilangkan. Cari istilah yang lebih munasib, yang lebih menjadikan satu kita dengan orang awam. Maka pak diharapkan betul-betul bagaimana jumpai kerja pekerja dakwah tiap hari adalah menjumpai orang Islam di kampung kita, kemudian ajak ke masjid, kemudian bicara iman di masjid. Beliau katakan salah satu kelemahan kerja dakwah di Indonesia karena mereka tidak mengajak orang awam ke dalam masjid. Ditegaskan, distressing oleh masyarakat. Kelemahan kerja di Indonesia ini karena tidak mengajak orang umum. Di dalam mengajak orang umum itulah pak ada mujahadah paling berat. Hari-hari kerja kita mengajak orang awam, bawa ke dalam masjid, bicara iman. Buat amalan di masjid, cari orang, bawa ke masjid, bicara iman. Maka semua kegiatan amal makomi hendaknya melibatkan orang-orang Islam, orang-orang beriman. Musyawarah pagi bukan hanya haknya orang yang sudah keluar. Ini supaya dipahami betul. Sering kami melihat di beberapa muhalah, waktu kami keluar 3 hari atau waktu kami keluar 40 hari, kadang-kadang ada masjid yang buat taklim pagi setelah subuh. Setelah itu disambung musyawarah pagi, musyawarah harian. Jamaah subuh mungkin sekitar 40 orang, 30 orang. Maka taklim mungkin tinggal 10 orang atau 15 orang. Pekerja dakwah di situ 4 orang, 5 orang. Mereka bermusyawarah setelah orang kampung semua pulang. Tinggal orang-orang pekerja dakwah 4-5 orang baru musyawarah. Bukan musyawarah yang seperti itu Pak yang kita jadi. Kenalkan amal ini sama orang kampung. Ini amal hak. Ini amal benar. Dan mujahadah kita ini menyampaikan perkara ini, mentaaruhkan perkara ini. Pak, ini amalan masjid di zaman Nabi, amalan masjid Nabawi di zaman Nabi. Dalam menyampaikan itu kita ada tantangan. Wajar Rasulullah SAW sendiri menerima tantangan seperti itu. Beliau ini keturunan orang-orang terhormat, Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib. Beliau seorang rasul. Kata-katanya tidak diterima oleh umat, itu sudah sangat menyakitkan hati beliau. Tapi apa beliau buat? Hari-hari beliau berubah. Kita ini siapa, Pak? Kita ini siapa? Orang terhormat, bukan? Maka perkara yang penting, Pak, bahwa ini amal kepada masyarakat. Kenalkan kepada masyarakat. Di dalam musyawarah pagi, panggil masjid diajak, ada ustaz diajak, disampaikan. Dalam program 2,5 jam, Bapak datangi mereka. Pak, Masya Allah, bisa sekarang ada musyawarah harian. Mari kita duduk bersama-sama, Pak, untuk memikirkan program di masjid kita ini seperti apa. Bagaimana kita berjumpa orang-orang yang susah di kampung kita, orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang perlu pertolongan, orang-orang kampung yang perlu ditolong. Bagaimana untuk memakmurkan masjid? Bagaimana memakmurkan masjid? Bagaimana supaya semua laki-laki balik di kampung ini sholat 5 waktu di masjid? Nah, dibawa disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Jangan dengan bahasa hitam putih, bahasa baku dalam amal dakwah. Kadang-kadang orang tidak paham istilah jaulah, istilah yang lain-lain, takaza. Ini orang tidak ngerti. Sederhanakan ini bahasa. Kemudian juga Bapak sekalian, tadi pagi disebutkan bagaimana muamalah, muasyarah, akhlak ini menjadi kunci hidupnya makmum. Kalau muamalah, muasyarah, akhlak kita ini sempurna di kampung kita, kita akan jadi orang yang dicintai oleh masyarakat di kampung. Maka kita akan mudah mengajar orang. Kita akan mudah mengajar orang. Muamalah, muasyarah sempurna. Kita hidup secara normal sebagai orang normal. Punya keluarga, punya pekerjaan, punya tempat tinggal. Ini yang akan dilihat oleh masyarakat di kampung. Di beberapa tempat kami sering mendapat keluhan dari masyarakat setempat waktu kami keluar di sana, seolah-olah orang tabligh ini kehidupannya tidak seperti orang normal, bicaranya tidak seperti orang normal, jadi tidak orang ini sulit mendengarkan kalimat. Maka biasakan hidup kita membaur dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat, bicara dengan bahasa yang mereka mengerti, muamalah, muasyarah, akhlak dengan sempurna. Kita ada rezeki, ajak mereka makan di muhalah. Saya ada rezeki, Pak, saya mau tasyakuran. Ikatkan hati, perbanyak ucapkan salam, ajak mereka makan. Dengan cara itu kita baru bisa mengajak mereka ke dalam rezeki. Tidak dengan bahasa baku. Akhirat penting, Pak, dunia tidak ada nilainya. Mereka tidak tahu siapa. Semua orang tahu. Jangan hitam putih. Nanti orang takut sama kita. Kayak dia sendiri aja yang ngerti akhirat, emang kita gak ngerti akhirat? Maka mana Umar Palangkuri Rahmatullah Ali dari Malas sudah sampaikan, sepulang kamu 4 bulan dari IPB, dalam bahasa dia selalu katakan, jadilah kamu orang yang dicintai oleh masyarakat, oleh orang-orang masyarakat di kampung kamu. Kemudian ajarlah mereka taat kepada Allah dengan cara Nabi SAW melalui pintu-pintu masjid di kampung kamu. Bagaimana kita menjadi orang yang dicintai, Pak, dengan berbagai macam cara yang halal, yang ada tuntunannya dalam syariat. Jangan kita hidup terasing, jangan kita hidup menyendiri. Maaf-maaf, sampai-sampai Hadrat Syekh Inamul Hasan memberikan nasihat tentang pakaian. Kami mendengar sendiri dari beliau, nanti sepulang kamu dari India, jangan kamu bangun, jangan kamu buat rumah-rumah orang India di kampung kamu. Jangan kamu pakai kupiah-kupiah orang India di kampung kamu. Pakailah pakaian orang Islam di kampung kamu. Maknanya apa? Supaya kita ini bisa membawa dengan umat. Bapak, siapa yang tidak cinta dengan pakaian itu? Siapa yang tidak tahu pakaian sunnah itu mulia? Tetapi untuk kita menghidupkan makomi itu kita sederhanakan, silakan. Ini arahan masyayikh. Nah, di markas silakan. Bapak mau sempurnakan pakaian, monggo, silakan. Di makomi pakailah pakaian yang diterima oleh masyarakat. Maaf-maaf, kami punya pengalaman. Di satu tempat kami sedang keluar, ada komplain dari masyarakat setempat. Maaf, saya tidak berbicara pakaian sunnahnya, tapi saya bicara kejadian. Satu orang yang dulunya di kampung bukan agak nakal, amalnya agak tidak disukai orang, tidak perlu kita sebutkan apa-apa. Kemudian dengan usaha dakwah dia menjadi amalnya menjadi baik, sholat menjadi sempurna, pakaian disempurnakan. Ya. Nah, sementara setiap taklim masail ada ustaz di sini yang berpakaian dengan pakaian muslim setempat. Ini pekerja dakwah masya Allah karena semangatnya selalu duduk di depan ulama ini dengan pakaian yang sempurna. Maka hubungan usaha dakwah dengan ulama ini di kampung ini menjadi kurang bagus. Sehingga kami menyempatkan khusus dengan ulama tersebut. Keluhannya tidak usah kita sebutkan seperti tadi. Bahwasanya dengan pakaian itu ulama tersebut merasa anak yang tahu ente. Kok sekarang ente kayak seperti itu lah, tidak perlu kita teruskan. Ya? Jadi pakaian ini supaya kita melihat kondisional. Saya tidak mengatakan, jangan nanti ada yang mengatakan Pak Husin melarang orang berpakaian sunnah. Jangan ada yang mengatakan begitu. Ya? Saya menyampaikan arahan dari masyarakat. Pandai-pandai kita meletakkan perkara ini. Berpakaianlah dengan pakaian yang diakses, yang diterima oleh orang setempat, sehingga kita dengan orang muhalaf tidak ada jarak. Libatkan orang kampung di dalam musyawarah harian. Ajak mereka berpikir, malah disebutkan, libatkan semua komponen umat di kampung kita. Ada orang intelektual, ada ulama, ada petani, ada pedagang, semua libatkan. Dan ini perlu kerja keras. Maka kalau makom ini kita sempurnakan, Pak, 24 jam tidak cukup, Pak, kita kerja. Libatkan orang kampung, jadikan amal ini amal orang Islam. Amal dakwah ini bukan milik orang tabligh. Usaha dakwah ila minhajul nubuwah, kerja dakwah ilallah ila minhajul nubuwah bukan hak prerogatif milik orang tabligh. Bukan. Ini milik umat Islam, seluruh orang Islam. Supaya ini dipahami, sehingga kita tidak terjebak dalam pemahaman yang keliru. Nanti kalau tidak, kita merasa kalau kita sudah tua, siapapun kita lebih baik daripada orang lain. Padahal dalam dakwah kita disuruh merendahkan diri kita kepada orang lain. Dakwah itu tujuannya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Maka libatkan orang kampung. Melibatkan orang kampung, inilah perjuangan besar, inilah mujahadah besar. Dalam semua kesempatan, sehingga disebutkan 2,5 jam bisa dibuat beberapa sih, UMF bisa dibuat beberapa sih. Jauh lalu bumi saja yang sekali sini, jauh lalu 2 sekali sini ke mahala tetangga. UMF 2,5 jam silakan dibuat beberapa sih pun kita mampu dengan kesempurnaan yang telah diarahkan. Nah, ini sudah dipahami. Jadi kerja kita asal sudah jauh lah, saya sudah keluar 3 hari, kemudian asal sudah 4 bulan. Ya, kalau dakwah dimaknai seperti itu, Pak, betapa sempitnya ini dakwah, betapa kecilnya ini dakwah. Dakwah ini kerja besar. Bagaimana mengajak diri kita menyempurnakan agama, hidup dalam keridhaan Allah, dan mengajak manusia seluruh alam untuk taat kepada Allah, menyempurnakan agama, mati dalam keridhaan Allah. Kerja kita tidak kecil, Pak. Jangan dimaknai dakwah seperti itu. Sempit nanti dakwah ini. Bahasa sudah 4 bulan, sudah 4 bulan, apa lagi? Semua sudah selesai. Tidak seperti itu, mahal, Pak. Maka sudah dipahami betul. Kerja makom ini memerlukan tenaga, energi, mujahadah yang luar biasa. Yang ini perlu kita beri perhatian. Dan kita canangkan sampai gerakan makomi nasional seluruh Indonesia. Di mana-mana kita bicara makomi, masyarakat kita memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Profesor Abdul Alim di dalam satu bayan beliau, bayan makomi, kalau tidak salah hari ketiga, kalau saya tidak salah, dalam satu bayan pagi hari, beliau mengucapkan satu kalimat, kalau saya tidak salah, ada 8 kali atau 7 kali. Beliau mengucapkan satu kalimat, negeri kamu dalam bahaya, negeri kamu dalam bahaya. Kalau kamu buat terus seperti ini, negeri kamu dalam bahaya. Kita dalam bahaya besar, Pak. Kalau kita tidak segera sempurnakan makom ini, terjadinya kerusakan di luar ini, kerusakan di masjid ini, baik kerusakan di luar tabligh atau di dalam tabligh, karena makom ini tidak berunsur terjun payung dengan tugas. Maka kerja ini tidak kerja main-main, Pak. Musyawarah harian, libatkan orang kampung. Amal ini milik mereka, bukan milik orang tabligh. Kasih pengertian mereka, bicara dengan hikmah, waktu 2,5 jam, muamalah, muasyarah, akhlak dijaga. Ada kerja bakti kampung, ikut. Jangan ada alasan, 2,5 jam lebih penting dari kerja bakti. Itu namanya orang malas, Pak. Sehingga kita tidak membaur dengan orang kampung. Ada arisan laki-laki di kampung, bapak-bapak, datang, niat untuk dakwah. Jangan apa itu arisan, amalannya orang Yahudi, tidak usah datang. Inilah yang menyebabkan kita terisolir dari masyarakat. Kita dikelompokkan di pojok-pojok oleh orang kampung. Sehingga maaf-maaf sekarang ini yang saya tahu di Jakarta, masyarakat umum sudah tidak bisa bedakan. Maaf-maaf nih, mana orang tabligh, mana harakah-harakah lain. Sama. Oh itu kan jamaah itu. Oh itu kan jamaah itu. Dia tidak ngerti bahwa di dalam usaha dakwah ini ada tanggung jawab besar, ada usaha besar yang mesti dibawa, disampaikan, dipundak semua orang Islam. Mereka tidak ngerti. Karena apa? Kita di dalam menyampaikannya masih terbatas kepada para pekerja dakwah. Membaur. Amal ini milik orang umum, milik orang Islam, seluruh orang Islam. Sehingga nanti kalau semua orang Islam sudah keluar di jalan Allah, sudah lima waktu di masjid, semua keluar dari hidup taklim, nanti mungkin baru akan datang ketetapan para masyaikh. Kita boleh berdakwah di kalangan orang-orang non-muslim. Setelah orang Islam menyempurnakan agama. Kalau sekarang kita dakwah, orang non-muslim akan ngomong, ente ngomong begitu, temen ente kok kayak gini. Maka sahabat dulu, karena telah menyempurnakan agama, datang ke satu negeri, ya ayuhannas, qulu la ilaha illallah, tuflihu, satu negeri masuk Islam. Setelah itu mereka mengatakan, wahai sahabatku, aku telah telah menyembah Allah yang Esa. Dan mengakui Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah. Setelah ini aku bagaimana? Kulu mislana, ikuti saya. Selesai. Nah, apa yang itu, Pak? Dan ini dimulai di makom. Musyawarah bersama orang umum. Begitu juga taklim. Taklim harian bersama orang umum. Ajak mereka duduk dalam taklim. Tashkil mereka dalam taklim. Seperti yang kita ketahui, bukunya berganti-ganti. Ya, Fadilah Amal, Fadilah Sedekah, Bishur, Muntaka, Mahathir. Terus begitu, Pak. Dibuat, diajak, ditaskil orang kampung. Begitu juga di rumah kita, kita sempurnakan taklim. Kita begitu ada kesempatan, kita tidak keluar di jalan Allah, tidak ada takaza, kita harus duduk di taklim kita. Duduk. Perhatikan, taklim yang dibuat oleh istri kita, oleh anak kita sudah betul atau belum. Sudah karangkannya 6 sifat sudah betul atau belum? Taskilnya sudah betul atau belum? Itu namanya tanggung jawab. Ya? Jangan mengatasnamakan beralasan-beralasan dengan takaza-takaza dan lain sebagainya. Taklim di rumah disempurnakan dan diajak orang-orang setempat walaupun belum keluar untuk hidupkan taklim. Ini arahan. Sementara data kita lihat. Tadi malam sedikit kita singgung karbon aktif 4 bulan 40 hari jumlahnya sekian. Yang hidup tak ada rumah cuma sekian. Orangnya sudah 4 bulan 40 hari saja tidak hidup taklim. Padahal Pak, yang namanya taklim sempurna ini yang bisa mengharap fitnah yang akan masuk ke dalam rumah itu. Yang bisa mengharap fitnah zaman itu adanya taklim rumah di rumah orang-orang. Jadi kalau bapak tidak galakkan ini taklim di rumah orang-orang Islam, walaupun dia belum keluar, berarti kita membiarkan fitnah zaman masuk ke dalam rumah orang-orang Islam. Maka taklim ini penting, bukan perkara sepele. Asal sudah taklim, pokoknya kan dibaca. Apalagi di masjid bacanya sambil takut-takut. Karena ada ustaz, karena ada taklim di masjid. Lalu Pak Ahmad bisa berdakwah di masjid. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Di mana itu buktinya? Praktek iman di mana aja? Taskil orang kampung untuk dalam taklim air. dan canangkan dalam waktu 2,5 jam, program 2,5 jam, dalam program UMM, ya, waktu waksi 3 hari, kemudian selepas taklim harian, sampaikan kepada Bapak Presiden, Pak silakan ini usaha taklim ini, amal taklim ini luar biasa kekuatannya, berikan fadilah. Ya. Kemudian Pak sekalian, kekuatan daripada taklim ini menjadi tujuan utama juga di dalam program Masdura. Di dalam program Masdura ini Pak, tujuannya bagaimana agar supaya ikut taklim di seluruh rumah orang Islam. Maka indikator maju mundurnya kerja Masdura bukan dilihat dari berapa banyak jamaah Masdura yang keluar, tapi dilihat dari berapa banyak rumah ikut taklim. Maka ini Pak, taklim Masdura mingguan Muhala ini digalakkan untuk lebih menguatkan, menggalakkan, memberikan informasi kepada muslimah di kampung kita supaya mereka pulang mereka hidup taklim. Karena dengan ada taklim di rumah ini Pak, nanti para wanita di rumah itu baru ada pikir agama, ada pembicaraan agama, ada didikan-didikan agama. Kalau tidak, rumah itu tidak ada pembicaraan agama. Maka pintu masuk agama dalam rumah adalah taklim rumah. Maka taklim ini penting, bukan hanya untuk pekerja dakwah, tashkil orang Islam di kampung kita untuk hidup kentalin di rumahnya walaupun dia belum keluar. Ini supaya kita pahami betul-betul. Jangan takut-takut Pak bawa amal. Ini amal hak, ini amalnya para nabi. Kita minta surganya didekatkan dengan para sahabat, tapi kita tidak mau korban seperti sahabat. Kita tidak mau korban perasaan. Bagaimana? Kita mau enak-enak saja. Berat Pak, ya memang usaha dakwah ini berat. Orang beriman tahu dia dihantar ke atas muka bumi untuk susah payah, bukan untuk senang-senang. Senang-senang nanti di surga. Di bumi ini susah-susah. Di bumi ini tempatnya amal, tempatnya mujahadah, di surga tempatnya pembalasan. Kalau mau cari enak-enak di bumi, cari bumi yang baik. Supaya kita pahami, ini bahasa untuk saya, bukan untuk bapak-bapak sekalian. Supaya kita pahami, taklim rumah ini penting. Kemudian 2,5 jam, begitu juga 2,5 jam. Bagaimana 2,5 jam disempurnakan? Ajak orang setempat, ajak orang kampung. Bahkan tadi malam Masya Allah ada satu kandungan yang sangat menarik dari Sikias kalau tidak salah. 8 orang pekerja dakwah di muhara tersebut, kalau taklim kalau tidak salah ada 20 orang, kalau jamuah ada 20 orang, kalau 2,5 jam ada 20 orang. Ini ideal Pak Wala. Cuma tadi malam dibutuhkan agar supaya jumlah pekerja dakwahnya 8, mengingat potensi orang kampung sudah begitu banyak yang menyukai dakwah, supaya mereka didorong untuk jauhlah ikut jauhlah keluar sebagai makmur dan sebagainya, dan keluar 3 hari sempurna. Sehingga nanti jumlah kampung akan meningkat. Maka diharapkan mereka memecah 8 orang, sokong bisa 2-2-2, kalau tidak 4-4. Dalam 1 bulan mereka sempurnakan menjadi 10 orang. Jamaah apa? Sempurnakan 10 orang. Tidak ada jamaah kurang dari 10 orang. Jadi supaya diperhatikan, supaya kita sungguh-sungguh. Nanti kalau tidak Pak, kita 3 hari itu asal-asalan. Dapat 2 orang, ya 2 orang. Nanti dapat 3 orang. Kadang-kadang gabungnya itu setelah bayar bidaya. Bayar bidaya jam 10, nanti pulang malam Senin. Bagaimana kok ada kekuatan muhalat? Bagaimana mau ada kekuatan 72 jam? Jadi tekanan yang kuat Pak, Libatkan orang Islam dalam semua amal. Ini yang kita lemah sekarang di Indonesia, kita semua termasuk saya. Nah, 2,5 jam UMM, nah, maka arah UMM kemarin ditegaskan oleh Tuhan jumlahnya 8. Ini kalau UMM dulu arahannya 8-8-nya harus orang yang sudah keluar. Kemudian beberapa tahun kemudian dimudahkan menjadi 5 orang yang sudah keluar, 3 orang beli orang umum. Yang terakhir 1 orang pekerja dakwah. yang 7 orang umum silakan jalan. Ah, jelas Pak, sudah dimudahkan, tapi jumlahnya 8. Kalau kurang dari 8, itu 2,5 jam. Paham Pak ya? Tinggal semangatnya aja Pak. Maka kita perlu ada kunjungan ke rumah-rumah untuk menginformasikan amalan Masjid Nabawi di zaman Nabi. Kalau kita mampu 8 jam satu hari, gunakan untuk itu Pak di muhalah kita. Jangan gunakan untuk yang lain dulu. Kuatkan muhalah dulu. 10 hari 8 jam itu untuk penguatan muhalah. Markas nanti untuk orang-orang tertentu, syura misalnya. Ya, itu memang beliau setelah 3 hari di muhalah, 7 harinya karena beliau diperlukan di markas, atas musyawarah markas, beliau di markas. Tapi orang-orang umum muhalah dulu. 7 hari kita untuk perkara itu, 8 jam kita untuk perkara itu, 2,5 jam kita untuk perkara itu. Menyampaikan, mentaruhkan ini amal kepada orang Islam. Dengan bujana seperti itu Pak, kekuatan akan muncul dan Allah akan pandang usaha. 2,5 jam dan UMM. Maka supaya disempurnakan. Dan seperti tadi malam saya ingatkan, UMM itu bukan hanya sekali. Kalau Bapak mampu mau 3 kali, 4 kali, 5 kali silakan. 2,5 jam juga begitu. Maka kalau sekarang baru bisa sekali, alhamdulillah. Tapi jangan berhenti terus. Jangan, alhamdulillah saya sudah UMM. Belum. UMM sempurna itu kalau 24 jam di muhalah kita ada shift UMM. Pasang target tinggi-tinggi Pak. Apalagi yang belum UMM. Maka target pasang tinggi-tinggi. Sungguh-sungguh. Begitu juga jaulah pertama dan jaulah kedua. Tertib-tertibnya Bapak sudah paham. Cuman di dalam pelaksanaannya kadang-kadang kekuatan kita ini melemah. Karena Pak, kita bermain sendiri. Disebutkan zaman Maulana Ilyas dulu. Maulana Ilyas, Ramadhanullah Alim, sebelum hari jaulah, beliau jaulah hari Kamis. Di Pantai Wali Masjid itu jaulah hari Kamis. 2 hari sebelum hari jaulah sudah dimusyawarahkan, sudah diumumkan di masjid, sudah diberitahukan semua ahli masjid, ahli keluarga sudah diberitahu, orang-orang rumah sudah berpuasa buat amalan, perpanjang zikir, banyak puasa su'ad, banyak amalan-amalan sunnah. Orang-orang rumah, istri-istri kita sudah ada yang buat Pak, insya Allah angkat tangan. Jangan malu-malu Pak, yang sudah buat angkat tangan. 2 hari sebelum hari jaulah. Jadi ini tekanan Pak. Kalau tertib, saya yakin Bapak sudah paham. Kalau sekarang kita masih bicara bagaimana mutakalim, bagaimana adab jaulah. Ya maaf, mau 10 jam nanti mutakalim malam. Tapi bagaimana kita ada kekuatan dari diri kita? Ada kekuatan ini tanggung jawab, tidak ada alternatif lain. Dan jaul dan makomi kita nanti Pak, ini yang akan menyelesaikan urusan dunia dan urusan akhirat ini. Iklim diselesaikan dengan makom. Global warming, panas seluruh dunia, risau, ketakutan, dunia makin panas. Kutub utara sudah mencair. Para teknokrat berpikir mau bikin apa? Pekerjaan dakwah, simple. Makomi semua, selesai semua. Es di kutub utara besar karena makomi di dunia rusak. Allah. Bukan karena penyebab lain. Gaya tarik antar bintang disempurnakan Allah dengan nama dakwah. Kemudahan rezeki dengan nama dakwah. Urusan keluarga kita dengan nama dakwah, dengan makomi. Cuman sekarang tinggal yakin enggak kita? Yakin enggak Pak Kidawa? Amin. Yakin insya Allah 2 bulan lagi musyawarah makomi kita sudah menikah. Insya Allah Pak ya? Insya Allah. 2 bulan lagi kita akan kandungjari penekanan kepada makomi. Insya Allah bapak-bapak sudah menyiapkan lembar kandungjari dari harakah, bukan disiapkan di sini, dan sudah difotokopi 10 lembar supaya semua yang duduk dan berdiri bisa ikut baca. Kami mau tanya, enggak ngerti. Yang baca cuma bawa satu. Ini kan berdiri model apa? Model sihir? Atau model apa? Enggak ngerti. Kita yang kan berdiri, dia bawa sendiri, dia baca. Kita enggak ngerti. Karena dibikin di sini. Makanya apa? Menghadapi musyawarah Jakarta ini seadanya, sebisanya. Sudah untung Anda datang. Kalau Anda tidak datang, gimana? Tolong Pak, dari halakah sungguh-sungguh disiapkan, disempurnakan dalam 2 bulan. Bawa lembar form A itu 10 lembar masing-masing halakah. Siapa insya Allah? Insya Allah. Masih kau 2 bulan lagi lihat. Betul nggak sih Pak? Boleh insya Allah ya? Insya Allah Pak ya? Ini penting Pak. Kekuatan makomi ini Pak yang nanti akan menyelesaikan masalah. Ya, UMN. Malahan para masyayikh kita anjurkan nanti di malam markas, begitu kuatnya beliau menekankan nanti di malam markas tidaklah orang-orang yang hadir di markas di absen permuhalat. Dia bawa berapa orang? Jadi ini arahan dulu Pak ya, teknisnya kita sedang musyawarah. Penanggung jawab Jakarta sedang memusyawarahkan perkara ini. Bagaimana nanti teknis pelaksanaan? Ini arahan umumnya dulu. Begitu risaunya masyarakat kita. Saya hanya ingin sampaikan itu sama Bapak. Malam markas itu supaya orang-orang baru, orang yang belum keluar itu dihandle di muhalah. Muhalah Pak harus ikut menghandle orang-orang muhalah, orang-orang yang belum keluar. Yang sudah keluar dibawa ke markas berjamaah, bawa makanan sendiri-sendiri. Itikaf sampai isyrak di satu tempat, walaupun Bapak penanggung jawab habis musyawarah dengan syura balik itikaf dengan orang muhalah. Apa maknanya? Dengan kerja ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan asbab, kerja ini akan memudahkan terbentuknya jamaah 40 hari dan 4 bulan negeri jauh jalan kaki dari satu muhalah. Ini maknanya. Jadi supaya kita paham, arahan-arahan itu ada maknanya. Kalau belum tahu maknanya, jalankan saja. Maka Pak, nanti orang-orang yang sudah datang dari muhalah di absen. Berapa orang datang? Jumlah kartu di muhalah kamu berapa? Ini nanti teknisnya sedang kita atur. Kemudian Pak, nanti dikasih takaza ya. Pulang ke muhalah dikasih takaza. Jadi malam Sabtu Jari itu adalah malam kerja. Bukan malam reuni. Bukan malam senang-senang. Tapi malam kerjanya. Dikasih takaza. UMN hidup ke tempatnya. 3 hari jamaah tingkatkan. Berapa jamaah sekarang? 1 Pak. Insya Allah tahun depan 2. Apa bulan depan 2? 40 hari baru 1. Insya Allah 4 bulan lagi 2. Terus, kasih takaza. Malam Jumat depannya ditage. UMN sudah jalan. 3 hari tambah 4 bulan sudah kan. Hari-hari malam markas ada program seperti itu per halaman. Tage Pak. Maka dikatakan para nasyai kita, mimbar-mimbar markas bukan mimbar untuk ikram. Bukan mimbar untuk ikram. Bukan untuk bagus-bagusan bayar. Tapi mimbar-mimbar markas adalah untuk tempat orang yang bisa menarik takaza dan membagi takaza ke seluruh masjid di tempat itu. Malam markas, malam kerja keras, bukan malam santai-santai. Oh ini saya perlu belajar Quran untuk anak saya, maka saya datang ke markas. Oh minyak wangi habis, maka saya datang ke markas. Oh siwak habis, maka saya datang ke markas. Bukan untuk itu. Dan juga UMM ini Pak, semua jamaah gerak agar supaya diberi hidayah untuk UMM, untuk hidupkan UMM di tempat dia keluar. Bapak ingat maksud dari Paulus pada keluar? Islah diri, hidupkan makomi, keluar di jamaah kek. Maka jamaah meninggalkan masjid ini, Pak, tidak dibatasi 3 hari. Boleh 4 hari, boleh 5 hari, sesuai dengan kondisi. Paling tidak, dia meninggalkan masjid, minimum sudah ada beberapa amal di tempat itu. Untuk jamaah keluar, termasuk jamaah 3 hari, supaya dipuaskan ini perkara. Di awal-awal dakwah di Indonesia dulu, Pak, itu perkara biasa. Jamaah 3 hari pulang bawa jamaah 3 hari, itu perkara biasa. Sekarang menjadi perkara luar biasa. Tolong Pak angkat tangan yang jamaah 3 hari pernah keluar 3 hari buat jamaah kek. Jangan malu-malu, Pak, supaya buat contoh yang lain. 3 hari bawa jamaah 3 hari, angkat tangan. Masya Allah. Sudah, Pak, ya? 3 hari buat jamaah 3 hari. Yang mengamiri siapa, Pak? Bapak pulang 3 hari, bawa jamaah 3 hari. Jamaah ini kan harus berangkat. Yang mengamiri siapa? Tambah masa. Jamaah 3 hari itu atau orang lain? Jamaah 3 hari yang pulang, ditaskir yang mau tambah masa. Masya Allah. Ini contoh. Ada bapak makan nasi. Bukan besi, bukan kayu. Makanya kita juga makan nasi. Kalau bapak ingin kisah, kita juga bisa kalau mau. Kecuali beliau makan nasi. Betul, Pak, makan nasi ya. Nah, kita semua makan nasi. Jadi kalau beliau bisa, kita juga bisa kalau kita mau. Maaf, Pak, saya mau kasih contoh. Kalau bapak bisa, berarti semua bisa. Kalau mau, maka boleh di mudakara sama bapak. Mudakara, Pak, ente kok bisa begitu di mana? Mudakara sama dia. Kita kalau tak panjang-panjang mudakara, praktek aja, Pak. Siapa ya? Jadi supaya orang-orang halakah, orang muhalah tahu, Pak, kalau ada jamaah gerak, libatkan dia dalam musyawarah harian berapa? Satu musyawarah, bukan jamaah tua musyawarah sendiri, orang masjid musyawarah sendiri. Makomi, gak ada tertib begitu. Itu sudah diketukkan 2 tahun yang lalu. Paham, Pak, ya? Jamaah gerak, satu musyawarah dengan musyawarah makomi. Bersama-sama, libatkan orang kampung, bagaimana hidupkan amal makomi di tempat itu, dan bagaimana keluarkan jamaah kes dari tempat itu. Misalnya jamaah 40 hari, dia gerak di situ. Betul, jamaah 3 hari, serahkan orang makomi untuk berangkat, untuk mengurus jamaah ini, orang makomi. Bukan dia bersama bapak, bukan bersama jamaah 40 hari, supaya ini dipahami, Pak. Kemarin kami melihat di beberapa tempat, jamaah 40 hari dapat taskilan. Maaf-maaf, taskilannya malah ketemunya di jalan. Hati-hati perkara begini, Pak. Dapat taskilan di jalan, hati-hati. Kita nggak tahu siapa dia. Dan tidak ada tuntunan untuk kita taskil orang di jalan. Ya? Maka kalau bapak dapat taskilan waktu bapak keluar, bukan jamaah itu harus ikut bapak. Serahkan orang makmum itu menyelesaikan urusan. Paham, Pak, ya? Ya? Jamaah 40 hari, 4 bulan tetap gerak dalam jamaah. Dapat taskilan, serahkan orang makomi. Biar orang makomi yang mengurus jamaah itu menyempurnakan jamaah ini dari jamaah 3 hari. Bersama orang makomi dan bersama orang halal. Ya? Dan hindari taskil-taskilan di jalan. Ketemu orang di kereta api, ketemu orang di dapat taskilan di tenteng-tenteng selama 40 hari, 4 bulan. Tidak ada tuntunan, tidak perlu sampaikan kenapa, nanti mudakara yang lain. Sudah ada tuntunannya, banyak contoh membawa motor. Jadi itu dilarang oleh masyarakat. Paham, Pak, ya? Maka sebab itu, Pak, UMM ini adalah penekanan yang kuat dari masyarakat kita. Malah markas, malah mujahadah. Siap-siap itikaf, terutama penanggung jawab. Kita lihat, mudah-mudahan setelah nanti para penanggung jawab Jakarta bermusyawarah, teknis pelaksanaannya nanti akan disampaikan kepada halakah. Jadi sementara ini untuk Bapak tahu saja. Dan sampaikan kepada halakah-halakah. Malah markas, malah mujahadah. Bahwa sebanyak mungkin pekerja dakwah di muara ini. Kemudian jaulah 1, jaulah 2. Seperti tadi saya sampaikan. Beri perhatian yang sungguh-sungguh di dalam jaulah pertama. Nangis malam hari, 2 hari sebelumnya. Minimum, Pak. Minimum musyawarah pagi itu sudah dimusyawarahkan. Kemudian teman-teman yang tidak datang di musyawarah pagi, diusuli ke rumahnya. jangan dibiarkan, jangan dengan telepon, jangan dengan SMS. Yang tidak datang di musyawarah pagi untuk musyawarah, saya tidak tahu pada tempat kami musyawarah pagi, saya tidak tahu apa musyawarah pagi atau sore. Di musyawarah harian itu musyawarahkan jauhlah kita. Sempurna, orang-orang rumah ajak musyawarah, perbanyak sembahyang sunnah, tahajud dipanjangkan, baca Quran panjang-panjang, pikir panjang-panjang, anak istri suruh menjaga, kita buat amal-amal kebaikan, sedekah kita keluarkan, kalau mampu puasa kita puasa. Kemudian musyawarah pagi sudah dikuatkan, disampaikan kepada teman-teman pekerja dakwah, kemudian sudah disampaikan kepada orang-orang umum yang hadir musyawarah pagi, bahwa nanti akan ada silaturahmi pak ke rumah-rumah saudara-saudara kita yang Islam. Nah, sampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Dengan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian bapak sekalian, ini untuk jawab satu, bapak sudah paham. Sempurnakan waktunya pak, 45 menit sampai 1 jam. 45 menit sampai 1 jam. Dan ambil waktu di antara dua waktu sholat, yaitu maghrib dan isya. Dua waktu sholat di mana orang-orang setempat banyak berada di tempatnya. Umumnya kita lakukan maghrib sampai isya, umumnya. Apa ya? Kemudian jauhlah dua. Jauhlah dua sudah seperti itu, Pak. Pagi kita musyawarahkan di tempat kita, kemudian kita khabarkan. Kita khabarkan ke tempat jauhlah dua. Pagi itu juga setelah kita musyawarah di muhalah kita, kita datang ke muhalah jauhlah dua. Kabarkan kepada orang-orang sana. Pak, kami nanti sore mau silaturahmi kemari. Mau kunjungan dari rumah ke rumah seperti biasa, Pak. Ya, sampaikan kepada mereka. Ahbab-ahbab, teman-teman di sana, simpatisan-simpatisan di sana, diberitahu pagi hari, bukan sore 50 menit atau 5 menit sebelum jauhlah. Sehingga mereka tahu. Kemudian rombongan jauhlah dua ini berangkat dari muhalahnya secara berjamaah. Kalau memungkinkan jaraknya tidak terlalu jauh, jalan kaki. Karena jalan kaki ini ada kekuatan dakwah. Jadi berangkat dari muhalah kita, berangkat ke tempat jauhlah dua, kalau jaraknya tidak jauh memungkinkan jalan kaki, jalan kaki. Kalau di Jakarta, kemungkinan besar kita bisa jalan kaki. Betul loh? Kecuali di luar Jawa. Bisa jalan 10 kilo, 20 kilo. Tapi di Jakarta, halakah tetangga kita cuma lompat tagar saja. Apalagi di halakah sendiri. Jadi insya Allah usahakan jalan kaki dan dipersiapkan dari pagi hari. Dan orang rumah kita libatkan. Kemudian Pak, usahakan kita ada hubungan baik dengan orang-orang di tempat jauhlah dua. Ada hubungan yang baik. Ada hubungan yang baik. Caranya Pak, sering jumpa. Jangan hanya jumpa waktu mau keluarganya. Mungkin ada taklim-taklim masail sudah di tempat kami. Ada taklim masail di tempat jauhlah dua kami. Kami secara periodik bergantian datang ke sana untuk sambung rasa dengan orang-orang tempat. Ini bukan arahan, tetapi yang kami buat untuk sambung rasa. Mungkin satu waktu Bapak ngajak mereka makan, silakan saja. Pak, saya ada rezeki nih Pak, mau tasyakuran di sini. Boleh Pak? Oh boleh, silakan. Bawa makan, kita makan sama-sama di rumah tempat. Silakan saja, perbanyak ucap salam dan ajak makan. Hati akan disambung dengan Bapak. Dakwah basah, jangan dakwah kering. Sudah kering, keras kan? Sudah kering, keras pula. Kan susah. Maka itu sendiri penting. Kemudian keluar 3 hari. Keluar 3 hari mas sekalian, 72 jam. 72 jam dengan bayar hidayah sempurna. Dengan waksi yang sempurna. Ingat, jamaah 3 hari adalah aset dalam dakwah. Tidak akan ada jamaah 4 bulan sebelum ada jamaah 3 hari. Tidak akan ada jamaah 40 hari sebelum ada jamaah 3 hari. Maka Pak, kalau jamaah 3 hari ini tidak kita urus dengan betul, tertibnya tidak kita luruskan, maaf-maaf bahasanya kurang bagus, dengan tertib apa adanya, maka nanti dia juga akan membentuk jamaah 40 hari dengan apa adanya. Jamaah 4 bulannya apa adanya. jamaah negeri jauhnya apa adanya, mas kurohnya apa adanya. Karena apa? Tidak disiapkan dari jamaah 3 hari. Maka jamaah 3 hari ini mesti diambil berat. Jangan dianggap sebagai 3 hari, 4 bulan ini lupok. 3 hari cemen. Bapak tahu ada 4 bulan, kalau ada 4 bulan, belum 3 bulan, berarti dia dapat S1 tapi belum sekolah SD. Bagaimana mungkin dia tidak tulis, tidak baca-baca? Ya? Maka oleh sebab itu Pak, jamaah 3 hari supaya diambil berat. Hidayahnya yang betul. Jangan hidayah asal. Masya Allah, Mas kalian, kita keluar di jalan ini penting. Ini perintah Allah. Nah, bagaimana supaya hidup kita hidup amal? Insya Allah, banyak kita paham, insya Allah, doa berangkat. Kita tidak akan mau paham. Sementara ini orang-orang baru di situ. Begitu juga Wamsi. Kalau bisa Bapak bikin hidayah di Muhala itu 1 jam itu cantik. Hidayah 1 jam, Wamsi 1 jam. Cantik. Hah? Jadi betul-betul ada pemberat, titik-titik berat. Jadi bagaimana pulang dari 3 hari, jangan lupa itu ketaklim Pak. Setelah hari jauhan kita hari ini, 2,5 jam kita hari ini, hidupkan bagaimana bawa agama dalam rumah, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka jamaah 3 hari supaya ambil berat. Dan bapak-bapak sekalian, jamaah 3 hari ini, hendaklah orang-orang lama membentuk jamaah bersama orang-orang baru. Maknanya 2 orang lama membawa 8 orang baru. Tadi malam dalam kartu jari sudah kita sebutkan. Makanya Bapak sekalian, di dalam musyawarah Jakarta ini, bapak-bapak sekalian ini penting hadir sore hari. Di sana ada majelis kartu jari, di sana ada pelurusan kerja. Yang mana di sana itu Pak, apa-apa kerja-kerja di Muhara diluruskan, disempurnakan. Maka seperti itu Bapak sekalian, dalam betul-betul jamaah 3 hari disempurnakan. Seperti tadi malam, ada jamaah sudah 2 tahun, mungkin 5 tahun, jumlah kartun 10 orang. Ya, jumlah kartun 10 orang. Sudah 5 tahun keluarnya yang 10 orang itu saja 3 hari. Setiap bulan 1 jamaah. Maka adalah jamaah seperti ini segera kalau mampu membelah diri menjadi 2-2-2-2 menjadi 5 kelompok. Masing-masing 2 orang dalam 27 hari mencari 8 orang baru. Maka kalau itu dibuat dengan sungguh-sungguh, dengan tangisan malam hari, dengan habis-habisan ujadah, maka kalau Allah izinkan, Bapak bisa bayangkan, dari 10 orang menjadi berapa Pak? 50 orang. Berarti dalam 1 bulan ada penambahan 40 orang. 8 orang kali 5, karena 10 orang dibagi 2-2. Kalau nggak mampu sebulan, kalau terus dibuat mungkin dalam bulan kedua, mungkin dalam bulan ketiga. Tapi harus dibuat. Jangan lupa Pak, Muhala adalah pabrik pekerja dakwah. Pabriknya di Muhala, bukan di markas. Maka siapapun Bapak bawa orang baru ke markas, segera muhalahkan dia. Segera muhalahkan dia. Orang baru yang tidak dimuhalahkan, hanya bermain di markas, dia dalam bahaya besar. Dia tidak paham apa ini, dan dia tidak akan memahami akar kejadian. Dia hanya akan main di pusaran atas. Dia tidak tahu akar, gua tidak tahu akarnya. Orang baru boleh bahamakan. Setelah itu, turun ke dia ke makomi. Hidup di makomi, lima amal makomi, mujahadah di makomi. Dia baru jadi kartun paripurna. Siapapun dia, boleh menteri, boleh wartawan, boleh presiden, siapapun dia. Jangan risau dia pangkat manusia. Nanti dia mati, pangkat itu pergi bersama dia. Mungkin belum mati, sudah pensiun. Jangan lihat asbabian. Jadi ini penting, Pak. Ya, 2 orang baru dapat bawa 8 orang lama. Kemarin waktu kami sapa 15 kawasan, ada yang mengatakan, Pak, susah, Pak. Ya memang susah. Yang bilang mudah siapa? Bagus gimana Pak? Saya sudah kerja-kerja tapi belum dapat. Kerja-kerja. Ya kerja terus. Sampai dapat. Tanda-tandanya sungguh-sungguh itu bagaimana Pak? Tanda-tandanya sungguh-sungguh kalau satu sudah bisa berhitung dua orang lama bawa 8 orang itu baru jadi tanda sungguh-sungguh itu kalau sudah berhasil. Kalau belum muncul, belum sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahyanahum subulana. Allah berjanji memberikan jalan-jalan bagi orang yang berjalan pelan. Maka kalau kita habis-habisan yakin Pak, pasti Allah akan jalan. Pasti yakin. Kenapa tidak wujud? Dan belum sungguh-sungguh. Jadi maka harus bentuk Pak, habis-habisan bentuk jamaah sempurna, jumlah jamaah 10 orang. Begitu juga Pak sekalian, untuk jamaah 40 hari 4 bulan tidaklah jamaah disempurnakan 10 orang. Dikeluarkan dari muhalah sudah 10 orang. Nanti dari halakah disempurnakan, maksudnya ditapakkan oleh halakah dalam posisi 10 orang. Jangan jamaah dibawa ke sini masih pontang-panting. Jamaah yang belum sempurna, kadang-kadang tapakut yang belum sempurna. Seperti tadi pagi ada jamaah masih 4 orang. Saya minta jamaah taskir, panggil orang muhalahnya, sempurnakan 10 orang dulu, baru datang kemari. Jadi jangan belum sempurna sudah dibawa dalam musyawarah pagi. Sempurnakan di ruang taskir dengan jamaah tapakut 10 orang, tidak ada jamaah di bawah 10 orang. Kecuali negeri jauh dengan catatan-catatan negara tertentu. Mas Turo, ada batasan. Jamaah Rijal, jangan ada jamaah di bawah 10 orang. Ini arah. Sebelum 10 orang, sempurnakan. 40 hari, 4 bulan, sempurnakan 10 orang. Jangan Bapak kirim 4 orang di sini. Pusing dan orang taskir. Nanti digabungkan dengan orang lain. Sempurnakan dari muhalah Bapak. Pak, akun saya baru 5. Makanya bikin 50 akunnya. Jangan tetap 5. Kalau 50 Bapak tak? Tidak ada masalah. Karena 5 maka ada masalah. Maka bikin 50 akunnya. Bagaimana caranya? Habis-habisan. Passwordnya itu ada Pak. Nomor page-nya itu habis-habisan. Tidak ada password lain. Kalau kita belum habis-habisan, berarti belum muncul. Insyaallah Pak ya. Kemudian tadi Pak, datang ke markas yang sempurna. Kemudian Pak sekalian, mudah-mudahan saya tidak lupa. Ada yang tinggal enggak? Pak, siapa Pak Fahri, Pak siapa yang tidak ada yang tinggal? Apa ada juga ada yang ketinggalan? Ya, bukan. Mas Tommy. Ada yang ketinggalan? Cukup ya? Bisa, ada Mas Turo apa ini ya? Sekali yang kedua tadi Mas Tommy, kemudian Mas Turo. Mas Turo ada penekanan-penekanan yang ditekan oleh Mas Syekh. Yaitu yang pertama, tidaklah jamaah-jamaah Mas Turo, ya, itu pembatasannya sekarang minimum 4, maksimum 5. Tolong disampaikan ke semua halakah. Minimum 4, maksimum 5. Jadi kalau membawa apapun jamaah, jangan lebih dari 5. Apa maknanya? Supaya jamaah ini mudah nanti ada kemudahan di rumah-rumah yang ditempati dan ada orang-orang setempat yang bisa bersuap. Jadi 4 sampai 5. Kemudian Bapak sekalian, arahan yang kedua adalah penekanan adanya taklim masturoh muhal. Taklim masturoh muhal. Kalau sementara ini sudah terjadi bahwa taklim muhalah itu sudah gandengan beberapa muhalah, hendaklah pelan-pelan disempurnakan. Bahwa taklim muhalah itu hendaklah dihandle hanya oleh satu muhalah. Malahan dianjurkan satu muhalah membuat taklim masturoh di beberapa tempat, bukan beberapa muhalah jadi satu, tetapi satu muhalah membuat beberapa tempat. Di tempatnya, dalam radius 20 rumah, 10 rumah. Itu tertib yang diajukan masyarakat. Maka, kalau sekarang yang sudah buat gabungan muhalah, pelan-pelan Pak. Jangan langsung arah gini, gak boleh, stop. Bukan begitu. Pelan-pelan disempurnakan per muhalah. Takut di sana keluar Mas Turo. Ada yang 3 hari, ada yang 15 hari. Dalam 1 tahun insya Allah bisa buat taklim. 3 hari dalam 1 tahun. Yang 3 bulan, nanti di akhir tahun dia keluar 15 hari. Dia memahami tertib dan mampu mengendal taklim Mas Turo. Dia bisa buat taklim Mas Turo. Dan tidaklah Pak, taklim Mas Turo di rumah Dan itu ditafakur dengan betul. Dengan betul. Jangan asal, bukan hanya tempat, tetapi kemampuan masturah setempat untuk menghandle program. Kemampuan masturah setempat untuk menghandle program. Kemudian yang kedua, hadirkan muslimah. Tanda petik, saya ulangi, muslimah di kampung kita. Bukan ahli-ahli karkun, bukan istri-istri pekerja dakwah saja. Paham Pak ya? Muslimah, maka beritahukan di waktu 2.5 jam. Dan taklimah surah programnya dimusyawarahkan di muhalah. Programnya dimusyawarahkan di muhalah. Hadirkan muslimah-muslimah. Perbanyak, karena Bapak, dari taklim masturah ini nanti akan punya kekuatan muslimah-muslimah di kampung kita ini pulang, kemudian dia hidup dan taklim di rumah. Kadang-kadang para suami ini banyak yang gak mampu menghidupkan taklim di rumah. Kami pun tak paham sebabnya apa. Padahal taklim di rumah ini gak ada yang menghalang. Gak ada orang yang suka atau tidak suka. Kita kan hanya berhadapan dengan ahli kita, dengan istri kita. Mungkin karena istri cemberut, suami jadi mengkerut. Nah, terbukti karbon aktif ada yang tidak hidup kan? Taklim, kami tidak tunjuk nama. Tapi tadi malam kan Guzari, jumlah karbon aktif dan jumlah hidup taklim lebih kecil dari hidup taklim. Mananya jumlah karbon aktif dan hidup taklim? Bagaimana bisa terjadi? Nah, padahal taklim rumah tadi saya sampaikan, ini akan membuat mempunyai kekuatan untuk menghidupkan taklim di rumah-rumah, sehingga akan bisa menghalang fitnah zaman dan menjadi pintu masuknya agama yang kuat. Jadi ini tuh masalah. Kemudian yang kedua, hendaklah diperhatikan betul. Tadi sudah kita sampaikan mengenai taklim, kemudian mengenai juga zaman masalah. Ini yang penting Pak, sekarang ini dijaga dengan sangat dan hormat. Agar supaya bapak-bapak di halaka-halaka menyiapkan rumah-rumah masturah yang siap didatangi anytime, setiap saat. Bapak siapkan 1, 2, 3 rumah, cukup-cukup bisa lebih. Karena bapak-bapak sekalian, sekarang ini arahan dari masyarakat kita, jamaah-jamaah masturah itu dianjurkan, yang datang dari luar kota misalnya, itu dianjurkan untuk langsung rumah-rumah, tidak singgah ke tempat lain. Seperti kita ketahui bahwa tempat masturah di markas ini sudah difungsikan untuk fungsi yang lain, yaitu untuk madrasah, sehingga masturah-masturah tidak diterima lagi di tempat masturah di markas, tetapi akan diterima di rumah-rumah di setiap muhalah. Maka hendaklah Nizal, kira-kira minimum berapa rumah untuk satu muhalah? Satu muhalah katanya 3 rumah ya. Jadi Pak sekalian, tolong disampaikan di musyawarah halaka supaya minimum tiap halaka menyiapkan 3 rumah yang siap untuk didatangi masturah. Siap, syukur ada yang siap setiap waktu. Kadang-kadang Pak, ada saudara-saudara kita yang mungkin tapaknya belum sempurna dari luar daerah ya. Mereka datang kemari, kemudian tidak memberitahukan dengan betul, mungkin salah pemberitahuan dan lain sebagainya, sehingga tahu-tahu kadang-kadang penanggung jawab masturah di markas ini tahu-tahu ada jamaah masturah dari sana, dari sini, sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta jamnya mungkin sudah jam 10 malam. Ini kan masalah kalau begini. Nah, maka kenapa belum pahamnya teman-teman kita di daerah, maka insyaallah nanti di musyawarah ini Desember ini akan dijelaskan. Baik dalam sistem tasykir, negeri jauh, masturah, jalan kaki 4 bulan 4 hari, dan juga sistem tafakur. Insya Allah nanti di musyawarah Indonesia di bulan Desember insya Allah akan disampaikan. Jadi tolong Pak ya, disiapkan rumah-rumah di masing-masing halaka minimum 3 rumah untuk menerima masturah. Semuanya paham Pak ya? Tidak ada pertanyaan, saya kira insya Allah ya. Cukup paham Pak ya? Cukup insya Allah 3 poin, bisa ada lagi? nanti sudah kalau terlalu panjang. Khusus ya? Nanti sudah kalau sekarang. Tidak ada itu 3 poin yang cukup. Tidak ada lagi-lagi. Baik, jadi Mas Surah poinnya seperti itu. Kemudian arahan-arahan mengenai adanya istimak Mas Surah. Seperti yang kita sudah ketahui. Jadi istimak Mas Surah sudah boleh dibuat dalam 1 tahun 1 kali. Kemudian dibuat dihadiri antara 30 orang. Nah, dan yang hadir adalah orang-orang yang sudah keluar 10-15 hari. Apabila bapak-bapak sudah memenuhi persyaratan ini, sebaiknya sebelum usul mudzakarah dulu di markas. Untuk orang-orang Jakarta, kalau mau buat di halaman lama atau ini, mudzakarah dulu supaya bapak paham dan Jakarta yang akan menyiapkan orangnya paham. Dalam program Mas Turo, jangan gegabah. Masyarakat kita selalu menganjurkan program Mas Turo, kerja di kalangan Mas Turo adalah penting. Tetapi pengaturan dalam kerja ini lebih penting. Maka seperti itu Pak, di dalam program Mas Turo, ingat Bapak harus siapkan dengan betul-betul. Karena yang Bapak bawa ini adalah partner Bapak dalam mujahadah di rumah. Partner Bapak dalam dakwah, dalam partner mujahadah di rumah untuk hidupkan amal makmumi. Calon ratu bidadari. Nah, Bapak harus hormati dia. Bawa dengan kendaraan terbaik, makanan terbaik, jarak terpendek. Maka untuk mereka yang mau ke IP, mau ke negeri jauh Mas Turo, siapkan dengan tabakun yang sempurna. Kalau belum sempurna, jangan berangkat. Jangan coba-coba bawa jamaah lewat Cenai. Berapa banyak jamaah di deportasi? Siapkan tabakun yang betul. Bapak bawa calon ratu bidadari. Hormati dia. Jangan sembarangan bawanya. Naik kereta 2 hari 2 malam, fisiknya Mas Turo itu seperti apa? Cenai itu 2 hari 2 malam, Pak. Jangan cari tiket murah. Maaf, cari tiket yang paling baik. Tanya sama teman-teman yang paham perkara ini. Langsung Delhi, jangan muter-muter kemana-mana. Dan beli tiket pulang balik. Tiket pulang balik. Banyak jamaah dideportasi perkara ini. Masa pantas bapak bawa jamaah Mas Turo dideportasi di pintu imigrasi? Seperti apa muka kita di depan istri kita? Berarti kita kurang persiapan. Maka tolong diperhatikan, jangan gegabah dalam program Mas Turo. Cari kendaraan terbaik, makanan terbaik, jarak terbaik. Insya Allah kita gunakan secara khusus. Kemudian Pak, yang ketiga mengenai pelajar. Ini kerja-kerja mahara. Pelajar bapak-bapak insya Allah sudah paham. Nah, mudzakarah sudah berulang kali, tinggal amal. Bagaimana orang mahara kerja atas pelajar. Kemudian khidmat kepada ulama. Bagaimana hendaknya kita betul-betul meletakkan ulama kepada kedudukannya. Hormati ulama. Ulama ini pewaris para nabi. Hormati beliau. Datangi beliau dengan takzim. Memberikan hadiah, hadiah yang aziz, hadiah yang baik. Kalau memberikan minyak wangi, minyak wangi yang baik. Kalau memberikan siwak, siwak yang baik. Minyak wangi yang masih utuh, siwak yang masih utuh. Saya pernah dapat kargo jari. Kargo pekerja dakwah ditunjuk khususi ulama. Teman-teman, ahbab, saya ingatkan pada Ziru, tidak boleh kartun. Ahbab, teman-teman, dia khususi tidak apa-apa, jangan disunahkan bahwa dia bahwa siwak sudah dipakai, dipotong. Maaf Pak, jangan ketawa. Ini cerita nyata. Jangan ketawa. Minyak wangi tinggal separuh di bawah. Maaf Pak, ini yang menyebabkan jamaah-jamaah tabligh itu dilihat kadang-kadang ada tanggapan-tanggapan yang kurang baik atas perkara seperti ini. Jangan main-main Pak dalam tabligh. Jangan main-main. Jangan mempermainkan ini amat. Jangan mempermainkan ini amal. Ini amal bukan tempat orang nganggur. Bukan tempat orang yang sudah tidak bekerja. Bukan. Ini tempatnya orang yang mau mujahadah habis-habisan. Orang yang mau melompatkan dirinya dalam dakwah. Orang yang kepingin masuk surga tanpa hisab. Jangan main-main dengan ini amal. Amal ini jangan di approach, jangan didekati dengan ala kadarnya, dengan sungguh-sungguh. Ini penting. Maka para ulama dalam tertib dakwah ini, Pak, bagaimana agar supaya para ulama ini, kerja kita yang orang awam ini, cukup dalam amal ulama ini simpati kepada kita. Cukup. Ulama ini simpati kepada kita, cukup. Urusan taskir itu urusan ulama kepada ulama. Bukan kita yang mentaskir. Kita enggak boleh mentaskir ulama, enggak boleh mentarget ulama. Datang minta doa bawa dia. Datang minta doa bawa dia. Datang minta doa bawa dia. Satu waktu kalau kita ada urusan-urusan fikih, tanya kepada beliau dengan takzim, dengan sungguh-sungguh, maka dengan seringnya datang dengan kita menunjukkan muamalah masyarakat akhlak yang baik, maka insyaallah beliau pun akan senang dengan kedatangan kita. Urusan tazkir, urusan para ulama yang lain yang sudah kenal dakwah, bukan urusan kita. Nah, demikian Pak sekalian. Jadi empat perkara di dalam muhalah ini yang mesti kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka insyaallah Pak sekalian, mudakarah kali ini memang kita batasi sesuai dengan musyawarah. Arahan masyayikh masih banyak. Tetapi kalau semua disampaikan di sini, di mudakarahkan di sini, maka waktu tidak cukup 2 jam, 3 jam, 4 jam. Maka ini pun kita kemarin sepakat untuk mudakarah atas makom utak, atas arahan masyayikh kepada musyawarah Jakarta ini, atas makom ini dulu. Karena ini yang mendesak. Ini saja tidak makan waktu 1,5 jam. Nah, maka masih ada arahan lain. Arahan masyayikh bukan hanya ini. Mungkin saya pun ada yang terlewat, mungkin saya pun ada yang terlupa. Tapi untuk makomi, insya Allah sebagian besar sudah terwakili. Maka insya Allah persekalian itu supaya kita ingat betul-betul penekanan atas kerja ini. Maka kali ini kita mendakwah atas makomi dulu, Pak. Ya, dan akan disempurnakan kepada yang lain. Termasuk tadi bagaimana untuk malam Sabtu Zari, membawa orang baru, dan seterusnya. Maka oleh sebab itu persekalian, insyaAllah yang penting bagaimana kerisauan masyaikh ada dalam diri kita. Bagaimana kita libatkan orang umum, jangan berpuas diri kalau jumlah kartun baru 10 atau 15. Jumlah pekerja dakwah, jumlah teman-teman dakwah di muhalah kita, hendaknya seluruh laki-laki di kampung kita adalah pekerja dakwah di kampung kita. Seluruh laki-laki balik di kampung kita telah keluar di jalan Allah. Semua rumah hidup tahlil, semua rumah keluar nasdura, semua laki-laki sholat di waktu di masjid. Itu target minimum kita. Bakal sebab itu sekalian, dalam betul-betul Bapak kuatkan satu poin musyawarah bulanan halakah. Musyawarah bulanan halakah yang kami lihat di Jakarta sangat-sangat-sangat lemah. Yang hadir kadang-kadang lebih sedikit daripada musyawarah mingguan. Padahal musyawarah bulanan halakah ini maksudnya adalah untuk memonitor dan menguatkan kerja makomi untuk menyambut takaza seluruh alam. Karena apa? Arahan masyaikh kita hendaknya nanti jamaah 4 bulan, jamaah 40 hari, jamaah negeri jauh, jamaah jalan kaki, jamaah masyurah keluar dari satu muhal. Maka musyawarah bulanan halakah ini maksudnya memonitor dan menguatkan kerja makomi untuk menyambut takaza seluruh alam. Maka orang makomi pikirnya alam. Kita jauhlah di makomi kita, tapi doa kita, ya Allah, turunkan hidayah di Cina, turunkan hidayah di Kutub Utara, turunkan hidayah di Amerika, turunkan hidayah di Inggris. Karena apabila jauhlah kita diterima oleh Allah Ta'ala itu, maka ini cukup untuk menurunkan hidayah keseluruhan. Maka ini penting, Pak, dalam ditekankan musyawarah bulanan halakah dengan sungguh-sungguh dan boleh dihadirkan orang-orang umum. Boleh dihadirkan orang-orang umum supaya mereka tahu inti sari dan esensi ini kerja dakwah. Demikian, Pak sekalian, insyaAllah disampaikan buat teman-teman di muhalah dan halakah. Dan insyaAllah musyawarah berikutnya agendanya Bapak sudah jelas. Tazkir setiap minggu kedua. Musyawarah tazkir setiap minggu kedua setiap bulan. Tazkir setiap 2 bulan setiap minggu kedua. Waktunya sudah disampaikan tadi. 2 bulan lagi dari masing-masing halaqah sudah membawa lembar kartu jari, rangkap 10 dan ditulis apa adanya, jangan tambah, jangan kurang. Allah Subhanahu wa taala melihat kerja kita. Insyaallah kita sama-sama berpikir agar supaya kerja tempat kita meninggal. Tolong kita ingat bersama-sama, sepulang dari tempat ini kita kuatkan makhluk kita dan kita sungguh-sungguh teman-teman makhluk bersama semua orang Islam, semua orang beriman di tempat kita walaupun dia belum keluar di jalan. Insyaallah semuanya sedia, masyaallah. Jazakallah. Kemudian program akan disambung dengan pembentangan takas. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya tujuh alam pengalaman. Dengan alam yang macam ini, bang. Yang belum tujuh dengan alam.